Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة عزني وعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله. Kita aturkan puji sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak nikmatnya, fadilahnya. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi dini. Ini semuanya tidak lepas dari nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kewajiban kita sebagai hamba adalah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ayat talabah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Yang pada waktu yang lalu kita telah menyelesaikan kitabul Mu'amalah. Bagian daripadanya yaitu kitabul Buyuk. Dan itu merupakan kebiasaan para musannifin, terkhusus mereka yang menulis tentang fikih. Setelah mereka membahas tentang kitabul ibadat, dari toharohnya, sholat, zakat, puasa, haji. Dibahas pula ahkamul jihad di dalamnya. Setelah itu, masuk kitabul mu'amalat. Dan dalam kitabul mu'amalat, dalam bagian mu'amalat, biasanya yang pertama kali dibahas oleh mereka kitabul buyu'. Karena banyaknya kebutuhan hamba terhadap hal itu. Sehingga di antara mereka ada yang menjadikan itu pembahasan pertama setelah kitabul ibadat, ada pula yang menjadikan pembahasan yang lain seperti kitab nikah dijadikan sebagai kitabul apa pembahasan pertama dalam kitabul muamalat. Qalibin rahmakumullah. Dan di sini mu'alif, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menjadikan pembahasan pertama dari kitabul muamalat adalah kitabul buyu'. Walhamdulillah, kitabul buyu' telah kita bahas. Qalibin rahmakumullah. Dan kita masuk dalam kitab berikutnya, yaitu kitab nikah. Ikhwanifiddin rahimahullah rahmatullah. Disebutkannya setelah kitab al-fuyu, dikarenakan amarakallahu fikum kebutuhan masing-masing kita terhadap hal ini. Ilmu tentang hal ini. Karena prinsip kita adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus dimiliki sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Demikian istinbatnya al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada ayat i'lam annahu la ilaha illallah astaghfir lidzambih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian beristighfar minta ampun kepada Allah atas dosa kalian. Ya khalifitin rahimani wa rahmakumullah barakallahu fikum, beliau beristinbat dengan ayat tersebut bahwasanya ilmu itu harus dikedepankan, didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena di sini ikhwanin rahmakumullah ada yang bertanya, "Sat, ini kan masuk kitab nikah." Nggih. Sementara yang ikut baru-baru ini nak ora kelawik. Nggih. Baru kelas 1, umurnya masih 16 tahun ya. 16 tahun, 17 tahun. Ikhwanin rahmakumullah. Gimana apa tetap dilanjut? Insyaallah dilanjut. Prinsipnya adalah al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ya, apalagi sudah 16 tahun amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmallahu namukum. Amr bin As 9 tahun sudah menikah. Amarakallahu fikum. Ya. Antara Amr bin As dan Abdullah bin Amr bin As itu amarakallahu fikum kaut usianya cuma 9 tahun. Ya. Khalifatun rahmakum. Jadi, na'amarakallahu fikum. Iya. Kalau dihitung-hitung na'amarakallahu fikum. Sudah 9 tahun sudah menikah na'amarakallahu fikum. Pada bitin rahmatullahi wabarakatuh. Cuman kita di Indonesia ini harus na'amarakallahu mengikuti aturan negara. Sekarang yang bitin rahmatullahi wabarakatuh. Batas umur menikah adalah 20 tahun. Iya. Pada bitin rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan pas gitu na'amarakallahu fikum. Iya. Sebelum usaha itu na'amarakallahu fikum, antum sudah siap-siap dengan ilmunya. Begitu ya. Ya khalifatin rahmatullahi wa rahmatullah. Mudah-mudahan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membahas ini dengan ya sesuai dengan porsinya na'amarakallahu fikum. Khalifatin rahmatullahi wa rahmatullah. Ya. Dan murni na'amarakallahu fikum penyampaian masalah ilmu dan tidak dilarikan kemana-mana. Nah, begitu ya. Jadi fokus pada ilmunya. Nah, barakallahu. Ikhwani fiddin rahmanallahu rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Selanjutnya qala al-mu'allifu rahimahullah kitabun nikah. Kitab An-Nikah. Ta'rifun Nikah. Definisi An-Nikah. asluhu, makna asalnya, aslu minal istima', jika itu namorakoh asal maknanya adalah istima' berkumpul. Yuqal, demikian dikatakan oleh, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam sarah beliau terhadap Bulughul Maram. Yuqal tanakahal qawm ay ijtama'u fima bainahum. Ya, lafad tanakahal qawm maksudnya amarakallahu fi ijtama'u fima bainahum, yaitu mereka berkumpul di antara mereka. Berkumpul di antara mereka. Jadi makna nikah itu amar kalau berkumpul. Nah, kita dibikin rahmiyah makmum. Jadi asal makna dalam bahasa nikah itu adalah berkumpul. Sehingga Ibnu Faris dalam sebagian ta'rif yang disebutkan oleh para ulama, bahwa nikah makna asalnya adalah jima. Ya, amar kalau jima. Tapi ya, kita dibikin rahmiyah makmum. Jangan para kalau fikum. Ya. Kebanyakan nas ya dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, lafaz ini digunakan untuk akdus zaujiyah. Maknanya adalah akad. Kecuali ya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan amarakallahu fikum isna'u ma syi'tum illa nikah. Ya. Dalam nas amarakallahu seperti firman Allah subhanahu fankihul ayyam minkum ya min ibadikum wa imaikum ya, nikahkanlah, maksudnya adalah akadkanlah begitu ya, dari kalangan sahaya-sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi nikah di situ dalam nas na'amurakullahu fikum maksudnya adalah akad nikah. Gitu ya, nama warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dibikin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebanyakan lafad itu, lafad nikah dalam nas, baik Al-Quran maupun Sunnah, itu maknanya ini. Dimaknakan dengan apa? Dengan makna akad nikah. Ya. Kecuali pada hadis yang kita sebutkan tadi, nama warahmatullahi wabarakatuh. Rasul alaihi wasallam mengatakan, isna'u ma syi'tum illan nikah. Ya, berbuatlah kalian semau kalian kecuali nikah. Ini berkaitan dengan istri yang sedang ya libur. Atau istri sedang libur ya. Ya kali fitnah marah makmum. Ya. Jadi meskipun libur masih bisa dipakai namarakulaf. Kecuali satu itu ya namarakulaf. Ya kali fitnah marah makmum. Kata Rasulullah SAW. Nah. Kembali bidin rahmin wa rahmakumullah. Wastilahan dan secara istilah, nikah itu maknanya ijtima'un baina rajulin wa unsa ala sifatin mahsusatin. Naam. Yaitu berkumpulnya antara lelaki dan wanita dengan cara khusus. Maksudnya dengan cara khusus, yaitu dengan cara yang telah dijelaskan sama syariat. Ada akad, ya, ijab, kabul, ada wali, ada mahar. Namarakallahu fikum. Jadi, kalau dibikinlah namarakallahu fikum. Ada lafad na'amorakulaf angkah tuka dari wali. Na'amorakulafikum. Ada ijab, ada kabul dari mempelai putra. Yeah. Mempelai laki-laki. Kabil itu. Yeah. Harus ada itu. Yeah. Yang kedua na'amorakulafikum harus ada wali. Makanya na'amorakulafikum definisi ini. Ya, cukup na'am warakallahu fikum dakik, di mana na'am beliau menyebutkan bahwasanya ya, istima'un baina rajulin wa unsa ala sifatin makhsusin. Dengan cara khusus. Ya. Khalifin rahmatullah. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hadis sifat dan sifat ini na'am warakallah. Ia adalah matal ali syar'u. Itu sifat yang ditunjukkan oleh syariat. Min akdin nikah berupa akad nikah bisyurutil ma'rufah, dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Nggih. Akad nikah. Nggih. Ya qari bi tindah nalah mukmin. Akad ijab dan qabul. Nggih, dan syarat-syaratnya di antaranya na'am warakallahu fikum, adanya wali, kemudian mahar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullahu jami'an, wa barakallahu fikum. Ya, sampai sini paham ya? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullahu. Setelah itu, na'am warakallahu fikum, dibahas tentang hukum menikah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullahu jami'an, wa barakallahu fikum. Tentang hal ini, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis. Yaitu hadis nomor 924. Dalam cetakan yang ada dalam cetakan yang ada pada anak. Yeah. Dalam cetakan kitab Fathul Jalal Al-Ikram ya. 924. Qal mu'allifu rahimahullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala Abdullah bin Mas'ud menceritakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita. Yang waktu itu mungkin ya Abdullah bin Mas'ud masih termasuk syabab. Ya. Yeah. Makanya dalam khitabnya Rasulullah SAW mengucapkan amar dengan istilah syabab. Ya. Yeah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyar al-shabab. Man istatwa minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai segenap para pemuda. Jadi marhalah umur manusia. Pertama, sobi ya. Namara klofim di lahir. Ya, sampai usia 10 tahun. Itu masih sobi. Alhamdulillah enggak ada yang sobi di sini ya. Na'awraqlahu fikum. Ya. Yeah. Kemudian setelah usia 10 tahun disebut dengan gulam. Ya. Yeah. Gulam. Makanya Rasulullah SAW, para ulama na'amr mengidentifikasi ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, yeah, ya gulam, ini u'allimu kekalimatin, itu na'am usia antara 10 sampai apa? Sampai 15 tahun. Ya. Yeah. Kemudian meningkat menjadi syabab. Syabab itu dimulai namorokloh sejak orang itu dikatakan balik. Yeah. Dan baliknya seorang laki-laki itu ada dengan berapa bah? Ciri. Yeah. Yang pertama namorokloh fikum. Yeah. Dengan tumbuhnya rambut. Yeah. Sya'rul anah namorokloh fikum. Yeah. Kalau sudah tumbuh rambut itu na'am warakallahu fikum, maka meskipun belum 15 tahun sudah balik. Yeah. Yang kedua ikhtilam, mimpi basah. Yeah. Kalau sudah mimpi basah na'am warakallahu fikum, yeah, mimpi habis mimpi na'am pagi-pagi, yeah, merasakan ada yang basah gitu ya na'am warakallahu fikum. Sudah pernah semua ya. Na'am warakallahu, berarti sudah balik semua. Ya. Yeah. Ya kan fitnah rahmah rahmakumullah. Dan yang ketiga, nawarakallahu fikum, dengan usia 15 tahun. Jadi kalau dengan yang pertama, nawarakallahu fikum, meskipun belum 15 tahun kok sudah dikatakan balik. Atau dengan yang kedua, meskipun belum 15 tahun kok sudah, ya, yeah, maka sudah balik. Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kalau ini belum sudah 15 tahun, maka sudah dikatakan nawarakallahu fikum balik. Ya. Yeah. Qul fitnah rahmah rahmakumullah. Setelah itu barakallahu fikum statusnya jadi syabab. Ya. Setelah jadi syabab. Sehingga yang usia 15 tahun ke atas barakallahu fikum masuk di dalam ya seruan ini. Ya ma'syaros syabab. Ya. Ya kan fitin rahmi wa rahmakum. Jadi enggak harus menunggu umur 20 tahun ya barakallahu fikum. Ya. Karena sudah apa? Masuk dalam 6 masuk dalam panggilan tadi nawar seruan tadi ya ya qarib bidin rahmah rahmakumullah. Tapi kita ya hidup di negara yang memiliki aturan, negara ini memberikan aturan tidak boleh menikah kecuali 20 tahun umur usia 20 tahun, maka kita ikuti nawar qoh toh tidak bertentangan ya ya qarib bidin rahmah rahmakumullah. Nah toh tidak bertentangan. Artinya tetap boleh menikah nawarakallahu fikum. Cuman iya, biar hukumah menghendaki karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang banyak gitu ya. Kalau terlalu muda biasanya nawarakallahu fikum kurang matang. Sehingga nawarakallahu fikum yang seharusnya membina rumah tangga yang harmonis ya. Karena kurang matang jadi kurang harmonis dan bisa kemudian menjadi rumah tangganya hancur, menjadikan rumah tangganya hancur. Ya kalau dibintah mukmin itu pertimbangan pemerintah demikian. Ya kalau dibintah mukmin. Ya, tapi nggak jarang, meskipun masih muda, tapi sudah matang nggak jarang. Nawarakallahu fikum. Ya kalau dibintah mukmin. Sehingga secara syar'i nawarakallahu fikum, ya tidak ada batasan harus 20 tahun. Namun pokoknya sudah. Yang penting nawarakallahu fikum sudah siap nawarakallahu fikum. Silakan. Atau sebelum balik pun bisa. Secara syar'i. Ya. Sekali fitnah mukmin contohnya banyak. Ya, di kalangan salaf. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Akad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa? 6 tahun. Jauh dari kata balik lah, namarakallahu fik. Ya. Ya kali fitnah mukmin dan membangun rumah tangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat usianya 9 tahun. Khalifat timbah mewarakum. Nah, baiklah sekali lagi namarakallahu fikum, karena kita terkait dengan aturan negara ya, ya tetap kita apa? Ikuti. Termasuk nikah siri namarakallahu fikum. Boleh. Yang penting ada walinya, ada mahrnya. Iya, yeah. Ada namarakallahu saksinya. Boleh namarakallahu fikum. Sah-sah saja nikahnya. Kan itu ya. Ya khalifat timbah mewarakum. Tapi terkait nanti nam surat menyurat na'amarakallahu fikum. Seperti kalau nikah siri itu enggak dapat na'amarakallahu. Surat nikah itu enggak dapat ya. Kefarifitun rahmakumullah. Yang nanti berpengaruh pada proses ya, administrasi. Ya, administratif pada apa? Keluarganya. Anak-anaknya. Ya, bahkan enggak masuk ke dalam ya, buku. Apa istilahnya? Surat keluarga. Kartu keluarga. Ila akhiri. Sehingga tetap harus diperhatikan aturan-aturan pemerintah dalam bab ini. Na'amarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya. Kata beliau na'amarakallahu fikum, ya ma'syaral syabab. Wahai segenap para pemuda. Yaitu ya mereka-mereka yang usianya sudah mencapai balig. Nah, ada yang mengatakan sampai usia 30 tahun. Ya. Ada yang mengatakan sampai usia 40 tahun itu syabab. Ya, na'amarakallahu fikum. Jadi syabab itu usianya na'amarakallahu fikum. Durasi, ya, masa yang paling panjang. Ya, itu syabab. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau sobi dari usia na'amarakallahu fikum, dari dilahirkan sampai 10 tahun. Cuma 10 tahun toh ya. Na'amarakallahu fikum. Kemudian gulam, cuma 5 tahun saja masanya, kan ya. sabab subhanallah nawarakallahu fikum. Ada yang sampai mengatakan amar sampai 30 tahun. Kalau dikatakan 30 tahun berarti 15 tahun durasinya ya nawarakallahu. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun berarti berapa? 25 tahun. Iya. Ya qalifatna. Setelah itu masuk masa kuhula. Kuhula. Nawarakallahu fikum. Kahul. Ya, dari 40 tahun sampai nawarakallahu fikum lepas 50 tahun. Ya. Baru berubah statusnya. Jadi apa? Syekhuha. Nawarakallahu syekh. Nawarakallahu fikum. Kalau yang laki syekh, kalau yang wedok, yang lanang, yang perempuan ajuz. Ya, yeah. Nawarakallahu. Itu kalau usianya panjang. Ya, panjang juga nawarakallahu masanya. Tapi biasanya rata-rata 60, 60, 63, 70 sudah mangkat nawarakallahu. Gitu ya. Ikhwan fillah. Sehingga ikhwan fillah, usia sahabat ini adalah usia durasi masa yang paling apa? Paling panjang. Ikhwan fillah nawarakallahu. Nah, dan di masa-masa itulah manusia banyak mengukir prestasi. Masa-masa sahabat itu. Ya, pada fitnah munamukumullah. Sehingga termasuk di antaranya seruan dalam bab ini. Ya. Namarakallahu fikum adalah termasuk bagian dari dua pendukung. Faktor pendukung agar seorang itu tetap mengukir prestasi. Jadi keliru namarakallahu. Kalau sudah menikah kemudian melempem ya. Nah, burusnya melempem dan lain sebagainya. Ini keliru namarakallahu. Seharusnya kalau sudah nikah namarakallahu fikum tambah apa? Tambah giat namarakallahu. Ya, tambah mempeng, tambah sungguh-sungguh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata beliau, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Para siapa yang mampu di antara kalian terhadap al-ba'a memiliki kemampuan terhadap al-ba'ah. Ba'ah itu mu'natu zawaj. Bekal menikah. Ya, bekal menikah. Kalau sudah punya bekal menikah, nah, kata Rasulullah SAW, falyata zawaj. Maka hendaknya dia menikah. Ya, khalifatun rahmatullahi wa rahmatullah. Jadi al-ba'ah itu mu'natu zawaj. Ya, baik yang sifatnya badani maupun mali. Baik sifatnya badani, badannya nam sehat, namarakallahu fikum, maupun mali. Ya, kalau dia enggak punya namarakallahu ba'ah berkaitan badannya, terus enggak perlu nikah. Ya, enggak berdaya. Ya, hasbah kayak sapu tangan gitu namarakallahu. Ya, enggak berdaya apa-apa, ya jangan menikah. Itu madarat nanti. Nanti namarakallahu. Ya. Khalifatun rahmatullah. Juga namarakallahu fikum. Ya. Berupa mali, harta. Namarakallahu fikum. Dia sehat. Ya. Tapi enggak punya harta. Ya sabar. Ya. Nah di sini khalifatun rahmatullah Rasulullah SAW. Untuk kondisi yang kedua. Yaitu dia punya badan kuat. Namarakallahu fikum. Punya badan kuat. Badannya siap, namarakallahu fikum. Jasmannya siap, tapi enggak punya uang. Enggak punya harta. Enggak punya bekal untuk menikah. Dan nikah itu bekalnya banyak. Ya, namarakallahu fikum. Ya, qalifatun rahmatullahi wa rahmatullah. Tak sedekah nanti antum ngasih mahar. Ya. Ya, alhamdulillah kalau bisa dikasih mahar. Maharnya adalah kain kafan. Ya, masyaallah, alhamdulillah. Namarakallahu fikum. Bersyukur antum namarakallahu istrimu bisa dikasih mahar kain kafan namarakallahu. Iya. Itu nikmat namarakallahu. Karena termasuk berkahnya seorang wanita itu maharnya murah. Namarakallahu. Maharnya murah. Itu berkahnya seorang wanita. Iya. Enggak sekedar itu. Antum ngurus surat-surat juga pakai duit namarakallahu fikum. Iya. Semuanya pakai harta namarakallahu. Setelah itu, setelah menikah, enggak berhenti. Kan gitu ya. Setiap bulan harus kasih belanja. Namarakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Sebagian para ulama Nah, barakallahu fikum. Karena memang kondisinya seperti itu. Yang dimaksud dengan ba'ah di sini, itu adalah maliyah. Ba'atun maliyah. Ada sebagian demikian. Kenapa kau masih tidak punya ba'atun badaniyah jasmaniyah? Lalu tidak perlu nikah, tidak punya itu. Tidak siap secara jasmani. Kan itu ya? Ya khalifat Allah. Sehingga yang dimaksud di sini, sebagian mereka memaknakan al-ba'ah di sini adalah ba'atun maliyah. Wallah alam besok. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. 6. Nah, kalau dia sudah siap, namorakulahikum, punya bekal. Badannya sehat, jasmannya sehat. 6. Nah, hartanya juga ada, namorakulahikum. Yeah. Maka, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia menikah. Yeah. Hendaknya dia menikah. Dari sini, khalifatun rahmatullahi wabarakatuh, untuk pihak yang memiliki kondisi demikian. Ya. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Maka wajib baginya untuk menikah. Lebih-lebih dianjurkan baginya untuk menikah. Lebih-lebih namorakulahikum dorongan. Ya. Namorakulahasratnya. Dorongan biologisnya. Ya. Namorakulah gak bisa dibendung. Maka hukumnya wajib bagi dirinya untuk menikah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kau ribet, entah, warahmatullahi. Nah. Kenapa? Kalau yang semacam itu, kemudian dihalangi dari menikah, ya, bisa menjerumuskan keadaan tersebut kepada sesuatu yang lebih buruk. Gitu ya. Ya, kau ribet, entah, warahmatullahi. Nah. Kata beliau, fa innahu ahsanu ya aghaddu lil basar, dikarenakan dengan menikah itu ya lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj ya, dan lebih bisa menjaga namaraqla fikum kemaluannya. Ya hadirin rahimani rahimakumullah, kata beliau mengasih solusi bagi mereka yang punya muknah badannya, tapi muknah maliyah enggak ada. Kantongnya kempes. Namorokulofik. Yeah. Jangankan untuk ngasih makan orang lain, untuk ngasih makan dirinya sendiri aja menggik-menggik Senin Kemis. Namorokulofik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Famalam yastatia fa'alaihi bisyam bisyam. Maka para siapa yang enggak mampu. Yeah. Nah, barakallahu fikum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Maka sungguh puasa bagi dirinya adalah tameng. Tameng ya dari syahwat. Ya. Tameng dari terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqadidin arrahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Syahid dari hadis ini na'amarakallahu fikum disebutkan ya oleh mu'alif rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan hukum menikah dari ya ucapan Rasul alaihi salatu wasalam fal yatazawaj. Gitu ya. Fal yatazawaj, hendaknya dia menikah. Yaqadidin arrahman wa rahmukum. Lafat falyatazawwaj itu namorokno termasuk siagul amr. Kenapa? Fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amri. Gitu ya. Ya qalifitin rahmah wa rahmatullah. Fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amri. Memiliki faedah amr perintah. Ya qalifitin rahmah wa rahmatullah. Di dalam ilmu usul yang namanya al-amru yaqtadil wujud. Ya. Yeah. Perintah itu berfaedah wajib. Mengandung konsekuensi wajib. Ya. Yeah. Ya khalifitin rahmah wa rahmatullah. Sekarang apakah menikah itu wajib? Ya. Yeah. Ya khalifitin rahmah wa rahmatullah. Maka jawabannya ya khalifitin rahmah wa rahmatullah. Bahwasanya hukum menikah. Namurakallahu fikum. Itu yahtalif bihtilafil ashas. ya berbeda dengan perbedaan kondisi pribadi masing-masing. Ya, adapun terkait dengan hadis ini, di mana Rasul alaihi wasallam menyuruh para pemuda, wahai para pemuda, kalau kalian sudah memiliki bekal untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Maka ini untuk mereka-mereka yang terpenuhi padanya mu'natul badaniyah wa mu'natul maliyah. Nah, ya kan dibikin rahmatmu. Berarti ada kondisi, padahal ada kondisi yang lain. Apakah kemudian ada orang yang namarakallahu fikum mu'nah badannya enggak mampu, sementara dia sudah pemuda. Apakah masuk dengan ini? Nah, namarakallahu fikum. Ayo menikah kamu. Aku enggak bisa nikah. Namarakallahu fikum. Enggak kuat aku menikah misalnya gitu. Mana dipaksa? Enggak. Wajib kau menikah. Ini Rasulullah SAW mengatakan. Faliat azawaj. Ya enggak bisa. Namarakallahu fikum. Kali fitrah menurutmu. Nah. Atau bahkan ketika. Kalau dia paksa kau untuk menikah. Akan bermadharat bagi dirinya. Mungkin karena. Mungkin dia mengidap penyakit gitu. Namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Sehingga kalau dia menikah namarakallahu fikum dan ya terjadi sesuatu hubungan antara dia dan yang lainnya akan namarakallahu mengaku yang madorot. Ya, gak bisa. Ya. Bahkan dilarang namarakallahu fikum. Oleh karena itulah namarakallahu fikum para ulama namarakallahu fikum terkait dengan hukum menikah ini. Ya. Terkait dengan hukum menikah ini namarakallahu fikum. Ya. Mereka namarakumkan terkadang menikah itu hukumnya wajib. Bisa dengan namarakumkan 5 hukum sekaligus. Yeah. Terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang namarakumkan fikum mubah, mubah saja, terkadang makruh, bahkan terkadang haram. Ya khadi bidin rahimani wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Khalifidin rahmani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Dikatakan di sini, qulu falyatazawwaj. Ucapan muallif falyatazawwaj. Hadza nah, barakallahu fikum. Falyatazawwaj yakni man lahul ba'ah. Man lahul ba'ah. Bistita'atin badaniyatin wa maliyatin ma'an. Yaitu barang siapa yang memiliki bekal untuk menikah dengan ia memiliki kemampuan secara badani dan secara harta ma'an sekaligus fa'alaihi bizawaj, maka wajib baginya untuk menikah. Fa'innau aghattu lil basar, dikarenakan yang semacam itu lebih bisa menundukkan pandangan. Ai asyaddu ghattan lil basar. Sangat bisa menundukkan pandangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wal ghaddu wa an-naqsu, yaitu mengurangi. Ya, namarakallahu. Naam. Yani anna yuhjizul basar anin nazar ila nisa, yaitu menahan pandangannya dari memandang kepada wanita. Wa hadza, kata beliau, syai'un mujarrabun musyahadah. Ya, dan ini merupakan perkara yang mujarab. Ketika seorang itu sudah menikah, amarakallahu itu bawaannya itu tenang. Ya. Cepat tenang. Nawarakallahu. Berbeda dengan orang yang belum menikah. Biasanya jelalatan kemana-mana. Nawarakallahu. Kalau sudah menikah. Nawarakallahu fikum. Ya. Sudah ada. Nawarakallahu fikum. Tempatnya. Kata beliau. Fal insanu idza tazawwaja. Maka seorang ketika telah menikah, ghadda basaruhu anin nadar ila nisa. Amma qabla dzalik fa yufsha ay yutim an nadar ila nisa. Nah, barakallahu fiik. Ya, di sini amarakallahu fikum lafadz falyatazawwaj perintah untuk menikah itu amarakallahu fikum ketika seseorang padanya terkumpul dua tersebut, dua perkara tersebut, ba'ah badaniyah wa ba'ah ya Maria, gitu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun hukum nikah itu sendiri, amarakallahu fikum. Wan nikahu indahum ala aksamin. Dan nikah menurut mereka, para ulama, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wajibun wa haramun makruhun wa mubahun masnunun, kata beliau. Ala hasimah taktadil hal sesuai dengan kondisi manusianya. Ini ya. Ya kan dipitulah makmum. Wal aslu fihi indal fuqaha. Dan hukum asal menikah menurut ahli fikih adalah as-sunnatu sunnah. Nawarakallahu. Jadi ya, itu hukum asalnya. Ini berdasarkan amarakallahu fikum sabda Nabi alaihi salatu wasallam, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Fala yajibu illa lisababin. Dan nikah ini ya, tidak menjadi wajib kecuali karena ada sebabnya. Ya. Fallati yakhafu zina. Maka orang yang khawatir terjatuh dalam perzinaan. Idza tarakahu. Ketika dia meninggalkan nikah, tidak menikah. Yajibu ayyatazawwaj. Maka wajib baginya untuk menikah. Nah. Kali fitnah makmum. Dikarenakan amarakallahu fikum ciri-ciri apa sebabnya wal illatu li anna fihi wiqayatun minal wuqu' minal haram. Si alasannya dengan menikah itu ya bisa menjaga dirinya dari terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haramu wajibul ijtinab. Dan perkara yang haram itu wajib dijauhi. Wa ma la yatimul wajib illa bi fawa wajib. Ya. Dan apapun yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya. Maka perkara tersebut menjadi wajib. Ya. Ikhwari fillah rahimakumullah. Wasani yang kedua. Ayyakuna haram. Haraman. Itu hukumnya haram. Idza kana fi daril harb. Ya, disebutkan oleh para ulama. Ini contohnya ya. Apabila dia dalam medan pertempuran. Di negeri. Namarakallahu fikum. Ya. Yang sedang berkecamuk perang. Namarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, alasnya ketika kalau sebenarnya dia menikah, nekat menikah dalam kondisi semacam itu, na'am warakallahu fikum, bisa jadi na'am, ya, istrinya akan menjadi tawanan atau dan lain sebagainya. Sehingga madarat na'am warakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga ketika ada madarat semacam itu, kekhawatiran semacam itu, maka nikah dalam kondisi semacam itu hukumnya diharamkan. Ya. Alasannya li'anna yufsa min al-istirqaq al-walad, dikarenakan dikhawatirkan akan ya terjadi nam istirqaq. Istirqaq itu nam anaknya akan diperbudak kalau misalnya ketangkap atau nam waraklaf. Ya. Nam warubama yastawil kufar, dan terkadang ya bisa jadi nah, orang-orang kafir itu menguasainya, menguasai daerah tersebut ya, sehingga kan amarakallahu fikum bermadarat pada keluarganya. Ya kan dibintah ini ditentukan oleh mereka. Nah, kan dibintah rahmatullah. Kemudian amrakallahu fikum yang ketiga tukrahu. Tukrahu li insanin fakirin laisa lahu sahwa. Nah, amrakallahu fikum dimakruhkan bagi seorang yang fakir yang enggak memiliki sahwat. Wis fakir. Nah, ya. Itunya enggak nyala lagi na warakallahu fikum. Kan itu ya. Enggak connect na warakallahu fikum. Ya sudah na warakallahu. Kasihan nanti kalau dipaksakan menikah nanti kasihan na warakallahu fikum. Ya. Ya, kalau duit entah makmum. Kalau masih punya duit kan masih bisa ngasih sesuatu faedah pada pasangannya na. Kalau itu sudah enggak punya enggak connect itunya enggak juga na warakallahu. Betul-betul mantap. Na warakallahu fikum. Ya. Ya kalau duit entah makmum. Nah. Kemudian yang keempat mubah. Naam. Wa yaqul insanin law shahwa ubana amarakallahu fikum. Ini amarakallahu untuk seorang yang mungkin punya syahwat walakin lama lalahu, akan tapi dia enggak punya harta. Na'warakallahu fikum. Ya, syahwatnya enggak begitu gitu lah. Na'warakallahu fikum. Ya. Ya qali bi rahmakumullah. Fa kadzalika, demikian pula al-insan alladhi indahu malun wa laysa lahu syahwa. Ya, pada seorang yang tidak punya harta. Tidak punya apa? Punya harta tapi tidak apa? Tidak memiliki hasrat nawarakallahu untuk menikah. Ya, artinya normal, cuman hasratnya enggak muncak gitu ya. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, fan nikahu fi haqqi min kismil mubah. Maka nikah untuk orang semacam ini, nawarakallahu fikum, hukumnya mubah saja. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alasannya li'anna laisa fihi ma yad'u ila nikah, dikarenakan tidak ada pada dirinya sesuatu yang mendorong untuk menikah. Nawarakallahu fikum. Beda dengan kondisi yang pertama yang dihukum wajib. Dorongannya sangat kuat. Nawarakallahu fikum. Hartanya ada. Iya. Yang satu itu nawarakallahu ledak-ledak. Nawarakallahu fikum. Itu bisa luar biasa efeknya kalau ditahan. Iya. Ya qali fi rahmakumullah, makanya wajib na'warakallahu. Ya qali fi rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kata fi lakin idza tazawwaja. Naam. Shara fi maslahatun. akan tapi namar kalau dia meninggal atau menikah namar kalafikum maka akan ada masalah di situ namar kalafikum. Ya. Maslahatun li zaujatihi namar kalafikum tahtumu. Ya. Qarib itlah maqam. Ya, ada masalah namar kalafikum. Ya. Paling enggak untuk istrinya namar kalafikum. Istrinya tadi dapat apa? Belanja. Nawarakulahikum. Iya. Yeah. Kemudian bisa nah, menjaga kehormatan istrinya. Nawarakulahikum. Paling enggak, oh sudah menikah. Gitu kan. Ya? Sudah menikah. Iya. Yeah. Ya kuali bidin rahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab. Ya kuali bidin rahmatullahi wabarakatuh. Jami'an wabarakatuh. Wa'illah hukum asalnya nikah itu sun. Nawarakallahu. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ya, demikian berkaitan dengan nawarakallahu fikum hukum menikah dan diisyaratkan di dalam hadis ini dengan lafaz falyatazawwaj nawarakallahu. Ini diperintah ditujukan pada apa? Yang pertama nawarakallahu fikum pada pihak yang memiliki mu'nah badaniyah dan mu'nah maliyah. Nawarakallahu. Maka hukum asalnya mereka hendaknya menikah dan akan semakin ditekankan amarakallahu fikum agar menikah ketika mu'nah badaniyah enggak bisa dibentuk. Yang khawatir terjatuh dalam apa? Tindakan fahisyah, tindakan perzinaan. Dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menjauhi perkara yang haram itu hukumnya wajib. Ya, wa ma la yatimul wajib illa fi fawa wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa dalam hadis ini, namurakallahu terdapat beberapa faedah. Yang pertama. Husnu khitabin Nabi alaihi salatu wassalam. Khaythu wajjal khitab ila man huwa awla bih. Nawarakallahu. Bagusnya seruan Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana beliau menyeru yeah, pada orang yang tepat. Coba orang tua, para orang tua, ayo nikah atau enggak tepat nawarakallahu fikum. Moko apa? Biasane sing wis tuwa-tuwa nawarakallahu fikum. Iku dorongan untuk ke situ sudah melemah. Nah, lo mengangkat badannya dah rempuyuk-rempuyuk enggak kuat tuh ape nikah nawarakallahu fikum gitu. Tapi diserukan tujuan apa? Kita tujukan kepada karena mang aula. Mang seger gitu nawarakallahu. Gitu ya. Ya khari bi tambah rahmatullah. Menunjukkan bagusnya nawarakallahu hitabnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. Ya khari bi tambah rahmatullah. Yang kedua nawarakallahu fikum. الشباب القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج نامرق الله فيكم. Pemuda yang mampu. Lebih lagi نامرق الله فيكم. Ya. Sisi biologisnya yang نامرق الله فيكم. Yang meledak-ledak نامرق الله فيكم. Maka wajib baginya untuk menikah. Berdasarkan sabda Nabi SAW. فَلْيَتَزَوَّجْ وَالْأَمْرُ يَقْتَدِ الْوُجُوبِ. Dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Yukhari bidin rahmah rahmatullah. Sekali lagi itu dibawa pada apa? Pada kondisi yang apa? Yang bagi seorang yang memiliki ba'ah badaniyah, ba'ah maliyah. Sementara ba'ah badaniyah, badaniyahnya apa? Melampaui nih dari takarannya gitu ya nawarakallahu. Ya, yang dikhawatirkan akan apa? Menjerumuskan dia ke dalam apa? Tindakan fahisyah yaitu perzinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya. Husnu ta'limin Nabi alaihi salatu wasalam. Bagusnya pengajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Wa bayanihi li ummati dan bagusnya penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Wa huwa annau idza dzakara al-hukma dzakara al-illah. Nah ini namanya kalau. Jadi bagusnya pengajaran itu ketika dia beliau apa ketika menyebutkan sebuah hukum, dia sebutkan alasannya. Kenapa kok hukumnya seperti ini? Alasannya demikian. Nah, termasuk nama kurang kurang bagus dalam ta'lim, antum menyampaikan sebuah hukum tapi tidak menyebutkan alasannya atau menyebutkan alasannya tetapi tidak apa tidak secara total, sehingga orang itu nama rokolafik masih apa masih nyari nama rokolafik ya masih nama rokolafik menerka ya kau dapat entah marah makmum. Faedah berikutnya, anna ghadhal basari matlubun. Bahwasanya menundukkan pandangan itu perkara yang dituntut. Ya. Kharibit rahmukum. Li'anna idza kana qada umira bin nikahi man ahalla ghadhal basar fasara sababul hukmi awla bil hukmi minal musabab. Nah, ya khalifat namku, dikarenakan perintah menikah itu sebabnya supaya dia bisa menundukkan pandangan. Supaya pandangannya ini namaraklah tertunduk. Namaraklah. Ya, khalifat namku. Maka sebab hukum itu lebih ya, awla dengan hukum tersebut. Namaraklah. Daripada musababnya. Nah kalau nikah saja di yang itu bukan musababnya dengan sebab na'amurakullahu fikum mandang apa untuk menundukkan pandangan syariat memerintahkan untuk menikahkan itu berarti na'amurakullahu fikum menundukkan pandangan pun diperintah berdasarkan na'amurakullahu hadis ini relevan tentang makmumah terkait dengan perintah untuk menundukkan pandangan ada nas khusus dalam Al-Quran. Ya, yaitu surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, dan itu berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi enggak hanya laki-laki saja yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan, perempuan juga. Ya, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi ya. Kemudian amurakullah faedah berikutnya. Masru'iyatu tahsinil farj. Disyariatkannya untuk menjaga kemaluan. Liqauli alaihi salatu wassalam. Ya, fa'ahsanul farj. Nah, karena menikah itu lebih bisa menjaga kemaluan. Sama seperti di atas. Namun. Karena sebab disyaratkan menikah itu supaya bisa menjaga kemaluan. Ya, jangan kemudian diumbar ke sana kemari. Na'amarakallahu fikum. Khadibit rahmatullahi. Nah, sehingga na'amarakallahu sekali lagi. Ya, sama seperti alasannya faedah yang keempat. Demikian pula. Na'amarakallahu fikum. Kemudian, faedah berikutnya. Jam 9 lebih. Jam berapa mulainya? Jam kedua. Jam berapa? Jam 8:30. Ya sudah, amarakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan amarakallahu fikum. Saya enggak mau mendzalimi haknya yang lain nanti. Naqtafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.